Mana? Katanya minggu ini. Iya, maaf Pak. Iya. Ini buku kamu nggak kelar-kelar loh. Iya, secepatnya aku selesaiin. Ya udah, aku tungguin ya. Makasih ya Pak. Seminggu lagi aku kirim final draftnya. Entah sampai kapan ku harus bertahan, mencoba untuk selalu mengerti dirimu, sedangkan hatiku telah lama mengalu, seakan memaksa untuk berhenti denganmu. Selama hubungan ini kau yang selalu bahagia, kau mencintai egomu lebih dariku. Biarkan ku rasakan bahagia sama seperti dulu sebelum kita bertemu. Selama ini aku yang sakit sendiri, bila kau terus paksakan hubungan ini. Jika aku bisa. Halo. Hilangnya kapan? Aku tunggu depan. Oh iya, masih kosong Mbak. Sampai bulan depan. Oke, aku pesan ya buat minggu depan. Oh iya iya iya. Kami tunggu kedatangannya. Selama hubungan ini kau yang selalu bahagia, kau mencintai egomu lebih dariku. Biarkan ku rasakan bahagia sama seperti dulu sebelum kita bertemu. Selama ini aku yang sakit sendiri, bila kau terus paksakan hubungan ini. Jika aku bisa, sebenarnya itu terpaksa. Selalu bahagia, kau mencintai egomu lebih dariku. Biarkan ku rasakan bahagia, oh, sama seperti dulu sebelum kita bertemu. Sebenarnya itu terjadi.